Assalamualaikum. Salam. Betul betul. Eh, kenal aja. Dari mana? Biasa bang. Kamu kabar? Jalan. Gimana kabar bang? Baik. Nanti gimana? Antum mana aja sih bang? Gak datang sih. Ada di rumah. Cari teman-teman tau. Biarin aja pada nyariin, pada kemari aja nyariin mak. Ya lah bang, bang. Wih. Kenapa bang? Kereta apa di tas? Ya sih bang. Mantep. Wah. Beli di mana kang Ojak? Ya bang. Cakep banget di tas ya. Ngomongnya gitu sih bang. Kamu kenapa? Ngucapin nama seolah tuh bang. Tangan tangan terusak nih bang. Aduh. Agak apa-apa ya. Cuma dibilang dipuji bagus aja masa. Iya cuman, tapi kan. Ya. Cakep ini tas ya. Iya tapi kan ngucapin masya Allah bang. Kalau kan tangan terusak nih bang. Ya sih bang. Kan cuma tas doang. Emang aneh ngapain bang kalau orang lihat pemandangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat bang ya? Nih perlu diajak pergi jalan-jalan biar bisa kasih tahu siang bang. Jarang apa nih bang? Tadi lihat-lihat dengar-dengar kok kayak pada ribut gini ada apa ya? Ini Sat. Beliau ini muji tas anak. Anak kan bilang, ya bang kok ngomong kayak gitu. Anak bilang, langsung ngucapin masya Allah. Kalau kan tas anak ntar usah baru beli lagi, Sat. Gitu loh. Tapi dia gak percaya, Sat. Ya buatan pabrik aja, Sat. Begitu aja, masa kudu muji. Nah, kalau anak ngeliat yang indah-indah gitu. Ya, apa? Misalnya yang bukan ini, bukan buatan pabrik. Misalnya gunung-gunung apa gitu. Anak muji dah. Gak apa-apa ya, Sat. Ya. Jadi gini, bang. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa suatu ketika ada seorang sahabat sedang lagi mandi itu ya di padang pasir. Mandi padang pasir, Sat? Iya, kalau zaman dulu mah tahu sendiri nggak ada pemandian umum kali. Nah, terus kemudian rupanya sahabat ini memang badannya bagus banget gitu. Nah, terus ada sahabat lain yang gak sengaja ngelihat sahabat ini yang lagi mandi. Terus kata sahabat ini, aku belum pernah melihat ada orang yang kulitnya dan badannya sebagus dia. Bagaikan kulit perawan, kata. Iya, begitu. Langsung dah bang, rumah tanya yang blok, Seth. Nah, terus abis selesai mandi, tiba-tiba nih sahabat ini tiba-tiba kena penyakit panas, bang. Panas tinggi gitu. Nah, rupanya anaknya tahu kalau ada sahabat lain yang memandang dia. Akhirnya anak ini pun laporlah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bang. Nah, kemudian dipanggillah oleh Rasulullah sahabat ini. Apa kata Rasulullah? Ala barok, kenapa kamu tidak mengucapkan barakallahu fi? Ya, kemudian Rasulullah menyuruh sahabat ini buat apa? Berwudu. Kemudian air wudunya diguyurin ke orang yang terkena penyakit ain itu. Sembuh tuh bang. Makanya ini menunjukkan ya bahwa kalau kita ngelihat barang bagus nih punya teman kita, kita ucapkan apa? Barakallahu fi. Supaya apa ya? Supaya itu ya gak terkena penyakit ain. Tahu-tahu tasnya sobek gimana? Ustaz, sebelum jauh nih anda terangin, anda bingung nih. Penyakit ain itu penyakit apa sih tadi ya? Penyakit ain itu akibat daripada pandangan mata, bang. Oh. Akibat daripada pandangan mata ketika dengki. Anda jangan ngeliatin anak aja. Iya, iya. Ketika kita melihat mata, apa, milik orang bagus, kemudian kita dengki. Itu bisa, penyakit ain itu bisa pengaruh, bang. Makanya disebutkan dalam surat Al-Qalam itu. Allah mengatakan, la yuzliquna kabi'ab. Ya apa namanya layuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr. Hampir-hampir mereka itu menyakiti engkau dengan mata pandangan mata mereka ketika mereka mendengarkan peringatan. Itu berarti menunjukkan memang ada bang yang namanya apa namanya pandangan mata yang jahat itu. Bahkan bisa jadi orang yang dilihat itu apa namanya sakit, bang. Iya, terkadang anak kita ganteng, manis gitu kan. Ada orang ngelihat, ih cantik banget tuh orang, apa ganteng banget tuh anak. Tahu-tahu anak kita tahu-tahu sakit aja besoknya, bang. Atau pulang-pulang tahu-tahu sakit aja. Oh, itu sebabnya Ustaz ya? Iya. Oh, ada juga salah satu sebabnya. Makanya kan disebutkan dalam hadis, bang, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Hasan dan Husain setiap harinya dengan doa. Rasulullah sabda, "U'idzukuma bikalimatillahit tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin walamah. Aku perlindungkan kalian kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, ya, min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin walamah, dari setiap syaitan dan binatang-binatang yang berbisa, dan dari setiap pandangan mata-mata yang jahat dan yang mencerca. Ada gak Ustaz ucapan-ucapan lain, misalnya kalau kita ngeliat yang indah, melihat-melihat yang indah gitu, bukan lihat lihat ahwal cantik kan ketutup Ustaz, kagak nih, lihat yang indah-indah gunung apa gitu Ustaz, ucapan selain barakallahu fik atau melihat orang ganteng ya anak ya, hidung doang deh. Jadi gini Bang, disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, falaula idz dakhalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah. Kenapa kamu ketika kamu masuk kebunmu dan kamu kagum dengan kebunmu itu, tidak kamu ucapkan masyaallah la quwata illa billah. Ini menunjukkan kalau kita melihat barang kita yang bagus, kebun kita yang bagus, rumah kita yang bagus, kita ucapkan apa ya? Masya Allah. Tapi kalau kita ngelihat punya orang lain, kayak tasnya bagus, mobilnya bagus, kita ucapkan apa? Barakallahu fiha. Atau fihi. Atasannya nulis bolong tuh kan Bang? Barakallahu fiha. Hati-hati nih apa untuk ucapin? Barakallahu. Cincin. Masya Allah. Jangan hati-hati tuh Bang. Nanti. Ada keyakinan lain tuh dari cincin tuh. Keyakinan lain ya sedia. Iya nanti diyakini tuh cincin bisa nolak ain kan bahaya tuh. Ting. Iya. Makanya kalau supaya pandangan mata kita ini nggak jahat nih ke orang, kalau kita ngelihat temen apa anak temen cantik bagus gitu kan, atau punya temen bagus, segera kita doakan barakallahu fiha, semoga Allah memberkahi kamu, apa tas kamu, supaya apa, supaya itu tasnya juga alhamdulillah berkah, ya terpelihara dari pandangan mata kita yang nggak bagus Bang. Nah itu kan kalau kita ngeliat yang bagus ganteng, nah ini kebalikannya Ustaz nih, mau tanya, kalau kita ngeliat yang jelek-jelek malah sederhana nih Ustaz, bagaimana Ustaz? Kalau ngeliat yang jelek-jelek? Iya jelek-jelek Ustaz. Oh gitu. Nah, kalau ngeliat yang jelek-jelek kita ngomong apa Ustaz? Supaya jauh terlindung. Berabang nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau ngeliat yang jelek Bang, kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Kita tetap bersyukur sendiri. Iya kan kata Rasulullah, man ro'a mubtalan. Siapa yang melihat orang yang terkena musibah, lalu mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimmabtalaka bihi. Afaddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpa kamu dan memberikan kepadaku karunia di atas makhluk-makhluknya dengan karunia yang banyak. Kata Rasulullah, dia tidak akan tertimpa musibah yang sama. Terlindungi nih Ustaz ya? Iya. Pas kita ngelihat anak orang lain jelek, ini jelek. Terus kita apa ejek. Tahu-tahu anak kita jelek juga kena. Musibah. Biar kita nggak terkena musibah yang sama Bang. Itu diajarkan oleh Rasulullah untuk baca doa tadi. Ya, alhamdulillah alladzi afani mimmabtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Supaya enggak terkena tuh musibah yang kena orang. Kadang kan kita ngelihat ada orang teman kita yang apa sih pencot gitu kan, atau apa peyang atau gimana gitu. Kita tertawain, ah itu si peyang atau gimana. Kita lupa tuh baca tuh. Iya, tahu-tahu kita yang kena juga. Kena juga. Bisa juga. Terus juga Bang, kita enggak boleh jelek-jelekin orang, Bang. Enggak boleh. Afwan, tadi anak kata kalau hidungnya gede, Ustaz. Itu dia, kan Allah. Kan Allah mengatakan wala tanabazu. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat itu kan larangan bisalisul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruknya nama adalah kefasikan setelah keimanan. Allah mengatakan wala tanabazu bil alqab, jangan kalian memberikan gelar-gelar yang nggak bagus, menjelek apa, mengejek orang kan nggak boleh bang. Oh nggak boleh. Aduh, suka manggil suara lagi. Ya dikit. Dikit nggak boleh saja. Dikit nggak boleh. Nggak boleh deh gitu, nggak boleh. Ih. Apa anda? Ya. Apa? Terakhir anda dong, terakhir, terakhir. Salah bang. Bukan bang, bukan apa? Iya kan anda yang ngatain. Oh iya. Apa banget dah. Ya, iya deh, kebetulan Ani harus segera pergi nih. Oh iya, nasihatnya sedia. Oh iya, syukuran ya. Barakallah fiik. Ya, syukuran ya, syukuran.